Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qala wa an Abi Wa'il an Abdullah رضي الله عنه قال من طلب العلم لأربع دخل النار أو نحو هذه الكلمة ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء. Rawahu Ad-Darimi. Dari Abu Wa'il, dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, barang siapa yang mencari ilmu karena empat tujuan, niatnya adalah salah satu dari empat ini, maka dia akan masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Atau kalimat semacam ini, ini perawi ragu lafadz tepatnya yang diucapkan Abdullah bin Mas'ud, tapi maknanya itulah, yang niatnya salah satu dari empat ini belajar ilmu maka dia akan masuk neraka. Yaitu yang pertama, untuk dia banggakan di hadapan para ulama, atau untuk mendebat orang-orang sufi, orang-orang jahil, atau yang ketiga, agar pandangan orang tertuju kepadanya, atau untuk dia mendapat upah dari para penguasa. Atsar diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, suatu ketika mendengar, mendapati beberapa orang berdebat dalam agama, dalam urusan agama, maka Ibnu Abbas katakan, Ama alimtum anna lillahi ibadan askatathum khasyiatullah min ghairi sammamin wala bukum. Tidakkah kalian tahu bahwa Allah itu punya hamba yang mereka diam bukan karena tuna wicara, bukan karena bisu, tetapi karena rasa takut mereka kepada Allah itu yang membuat mereka diam. Wa innahum lahumul ulama al-fusaha wal fusaha wat tulaqa wan nubala. Sungguh kata Ibn Abbas, mereka itu adalah benar-benar para ulama yang berilmu, fusaha, fasih. Kalaupun mereka berbicara, fasih bicaranya. Artinya dari tata bahasanya, dari sastranya, dari retorikanya, penyampaian bagus. Kalaupun berbicara, artinya mereka terdiam bukan karena enggak ngerti retorika, bukan karena enggak paham tata bahasa, bukan. Fusaha. Tapi karena takutnya kepada Allah. Wattulaqa, bahkan mereka itu tulaqa. Tulaqa itu kalau berbicara lancar, tidak megap-megap atau putus-putus, masih difikir, masih ini. Kalau berbicara itu irtijal. Irtijal itu ya langsung saja, begitu saja keluar dari lisannya. Dan dahulu mereka dalam khutbah irtijal begitu, langsung bicara, keluar ayat, dalil, hadis dari lisannya. Ilmu itu lancar, bukan kemudian misalnya membaca teks. Bukan. Artinya mereka ahli. Wan nubala, dan sangat nubel. Orang-orang yang cerdas, smart. Tapi tadi, hanya karena rasa takutnya kepada Allah, mereka terdiam. Al-ulama bi ayyamillah, ghaira annahum idza tadhakkaru 'azamatallah tashat uquluhum wa ankasarat qulubuhum. Mereka ini jika mengingat keagungan Allah, hilang sudah akalnya. Yang merasa dirinya kecil, hina di hadapan Allah, hati mereka menciut ya, karena takut kepada Allah. Wangkotaat al-sinatuhum, sehingga lisan mereka pun seakan terputus, enggak bisa bicara. Hatta idza stafaqu min dzalik tasara'u ila Allah bil a'maliz zakiyah. Sampai ketika mereka sadar kembali, segera mereka berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak amalan soleh. Ya'uduna anfusahum minal mufarritin. Mereka selalu menganggap diri mereka termasuk orang-orang yang kurang dalam ibadahnya, jauh dari kesempurnaan. Wa innahum la'aqyasun aqwiya. Padahal mereka itu kuat, tinggi imannya, banyak amal solehnya. Wa ma'adzalin wal khatta'in wa innahum la'abrarun bura'a. Mereka mengira diri mereka, menganggap diri mereka itu termasuk orang-orang yang banyak salahnya, banyak kekeliruannya. Padahal mereka orang-orang yang abror, orang-orang yang sangat soleh, dan bersih dari segala dosa, maksiat. Makanya hatta doa mereka pun dalam Quran Allah sebutkan wa alhiqna bis-salihin, sertakan kami bersama orang-orang soleh. Padahal mereka orang soleh dan sangat solehnya, pada tingkat yang sangat tinggi dalam kesolehannya, tapi dari ketawaduan mereka, rasa takut mereka kepada Allah dan menganggap diri mereka banyak kekurangan, sehingga itu doa mereka, wa alhikna bis-salihin, atau wa alhikni bis-salihin, sertakan kami atau aku bersama orang-orang soleh itu. Mengesankan diri mereka bukan termasuk orang soleh, tapi memohon kepada Allah untuk disertakan, disatukan bersama mereka. Wa innahum ala innahum la yastakthiruna lahul kathir. Mereka tidak pernah menganggap banyak kebaikan yang mereka lakukan untuk Allah. Tidak pernah merasa sudah berbuat banyak dan berjasa. Tidak pernah mereka begitu. Wala yardawna lahu bil qalil, dan tidak pernah pula mereka puas ridho dengan sedikitnya yang mereka berikan untuk Allah. Wala yudilluna alaihi bi amalihim haitsu ma laqiyathum muhtammun musyfiqun wajilun khaifun. Kalau kamu jumpai mereka, kamu akan dapati mereka selalu dalam keadaan cemas, takut, gelisah. Ini khawatir amalan mereka yang sudah banyak sekali tidak diterima oleh Allah. Itu sifat a'immah, para ulama. Maka mana ada waktu untuk mereka berdebat, cekcok dengan orang lain, mempertahankan pendapatnya, harus menang dan tidak mau kalah. Itu sifat orang-orang congkak, takabur. Jauh berbeda dengan orang seperti ini, selalu merasa dirinya salah, banyak kekurangan, banyak ini, rendah dirinya di hadapan Allah, kecil, merasa belum berbuat apa-apa padahal sudah luar biasa ibadah mereka. Sementara orang yang berdebat, gak akan kamu dapati seperti itu. Merasa dirinya paling benar, paling pintar, harus dia yang menang. Makanya Ibnu Abbas katakan ini, bukan itu sifat ulama yang gemar debat, senang cekcok. Enggak sesuai dengan kriteria imam dan alim yang takut kepada Allah. Hasan, riwayat Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Hasan juga pernah ketika mendengar orang debat cekcok, kata Hasan al-Basri, haula qaumun mallu al-ibadah khaffa 'alaihimul qaul wa qalla wara'uhum fatakallamu. Mereka ini orang-orang yang bosan beribadah, bosan dalam beribadah, sehingga kemudian bicara itu ringan bagi mereka, enteng, tanpa difikir, tanpa dipertimbangkan, maka minim warok mereka, banyak berkurang rasa takut mereka kepada Allah, sehingga lepas kontrolnya kalau bicara, semaunya sudah, senengnya dengan bicara, segala macam sesuatu dibuat cekcok, hatta masalah-masalah tafih, masalah yang sepele dan gak ada artinya. Wah bisa ini, wah ini, kamu memang, wah ini, wah ini. Segala sesuatu diperdebatkan. Ringan bicara itu bagi mereka, minim waroknya, karena memang malas dalam ibadah. Artinya Hasan ingin mewasiatkan, kalau orang itu talibul ilm terutama, kalau talibul ilm semangat dalam ibadahnya, dan itu adab dalam talibul ilm, adab bagi setiap penuntut ilmu, sibuk dengan ibadahnya, sholat, zikir, doa, baca Quran, murojaah, menghafal, menulis, dan kesibukan-kesibukan ibadah, dia belajar ilmu itu sendiri ibadah. Kalau dia sibuk seperti itu, enggak akan dia senang dengan banyak bicara. Enggak ada manfaatnya. Dan perdebatan dari sisi ini, yang senang debat adalah orang yang senang bicara. Wahli dan pinter dan asik hobi dengan banyak bicara. Bukan itu sifat talibul ilm. Di dalam asar-asar ini banyak adab dan wasiat yang beliau sampaikan. Yang pertama, kembali kepada atsar Ibnu Mas'ud yang mencari ilmu karena empat perkara dia akan masuk neraka. Bangga membanggakan di depan ulama, mendebat orang-orang sufaha agar pandangan orang tertuju padanya atau agar dia dapat imbalan atau upah dari umara penguasa. Semua ini niat dan tujuan yang bertentangan dengan niat yang salehah, bertentangan dan merusak niat yang ikhlas untuk Allah. Maka yang mencari belajar ilmu guna mendapat dunia, dia masuk dalam firman Allah, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami berikan padanya, wa hum fiha la yubkhasun, dan tidak akan dikurangi. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tetapi na'udzubillah di akhirat tidak ada bagi mereka kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan gugur perbuatan mereka. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batil segala yang telah mereka perbuat. Padahal di waktu sangat butuh-butuhnya manusia terhadap amalannya untuk memberatkan timbangan kebaikannya, untuk menyelamatkan dia dari neraka, ternyata batil semuanya dan digugurkan. Maka yang beramal soleh termasuk menuntut ilmu, belajar untuk selain Allah, menginginkan dunia, entah itu tadi upah dari yang kaya atau pemerintah yang berkuasa, atau termasuk tadi agar pandangan orang tertuju padanya, dan itu dunia karena hududun nafs, bagian yang ingin dia dapati untuk dirinya pribadi, senang dia karena semua tertuju padanya, pandangan artinya dia dinomor satukan, dia disanjung-sanjung. Semua ini dunia, maka neraka tadi yang menjadi ancaman baginya. Yang pertama Ibn Mas'ud katakan liyubahiya bihil ulama. Ini juga tujuan duniawi, agar dia tersebut dalam jajaran para ulama, bangga dia dengan itu. Bahi, sehingga kalaupun disebut, disebut dalam nama atau jajaran ulama-ulama besar, dan itu tujuannya, senang dia digelari, disebut, dijadikan satu barisan bersama para ulama, kan tujuan pribadi, dan itu duniawi, hawa, syahwat untuk kepentingan kesenangan pribadinya. Berarti dengan itu dia mencari ilmu bukan karena Allah, tapi untuk dirinya. Begitu pula agar telunjuk orang terarah padanya semua, pandangan kepada dirinya, ini juga niat yang rusak. Agar dia mendapat kepentingan pribadinya. Walhasil intinya semua itu niat yang fasidah, rusak. Karena kalau niatnya lillah, ikhlas karena Allah, niat soleh, dia belajar menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Itu niatnya. Dia sadar dirinya jahil, bodoh, banyak tidak tahu, banyak tidak ngerti. Dia ingin membuang ketidaktahuan ini. Dia inginkan terangkat kejahilan ini dari dirinya dan tergantikan dengan ilmu, sehingga dia paham, tahu mana hak, mana batil, mana ma'ruf, mana mungkar, mana halal, mana haram, perintah, larangan. auliyumariya bihi sufaha. Yang kedua, untuk mendebat orang-orang sufaha tiap orang bicara dia bantah, tiap orang komentar dia komentari, sehingga dikenal sebagai orang yang aktif dalam permasalahan-permasalahan agama, permasalahan dakwah, karena dia memang aktif terlibat perdebatan, bantah-membantah. Dia pada orang bicara, dia komentari, dia jawab, dia bantah. Enggak ada boleh orang bicara, bahkan itu safi, kecuali dia ladeni, dia apa, dia layani, semua dia layani, enggak ada yang tidak. Atau yang enggak punya bobot sama sekali, enggak ada kualitasnya, dia layani. Fulan begini, fulan memang ini, mereka kesuan begini begitu. Senang dengan bicara atau mungkin secara tulisan seperti zaman sekarang. Mungkin bahkan sebagian mereka enggak tidur malam, enggak bisa nyenyak. Asik duduk dengan Androidnya atau mungkin dengan komputernya, melihat apa perkembangan di dunia maya. Oh, fulan bicara ini, wah, bantah tulis ini. Fulan bicara ini, bicara lagi, bantah lagi. Wah, kata yumari bihis sufaha. Padahal banyak dari mereka bicara tanpa ilmu. Enggak faham, enggak tahu apa itu ilmu pun enggak faham. Orang-orang sufaha ini. Ilmu itu apa dia enggak faham. Kenapa harus kamu layani? Kenapa harus kamu turuti? Maka melayani para sufaha ini menyalahi sunnah. Terlebih ketika niat orang untuk menonjolkan dirinya sebagai pihak yang melayani, membantah para sufaha-sufaha ini. Dan itu juga merusak niat yang soleh dalam menuntut ilmu. Bukan karena Allah. Yang jelas, bukan menjadi niat dia, tidak menjadi tujuan dia dalam belajar, menuntut ilmu, supaya menjadi orang yang tampil selalu dalam setiap kesempatan dan momen, nanti di majalah, di koran, di mass media, di medsos, atau bahkan seperti sekarang ada channel-channel televisi atau semisalnya. Nah, kalau itu tujuannya, ingin tampil, yumari bihi sufaha, untuk melayani orang-orang safih, itu yang terkena ancaman yang Ibnu Mas'ud katakan. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah, suatu ketika, atau bukan Ibnu Rajab, salah satu murid Ibnu Rajab, kata si murid, suatu ketika kami pernah di majelis syekh kami, ini majelisnya Ibnu Rajab. Ibnu Rajab ulama besar, Abdurrahman Ibnu Ahmad Ibnu Rajab, dan itu majelis usai sholat subuh. Lalu beliau menyampaikan beberapa permasalahan fikih yang itu cukup rumit, masalah yang sulit dan rumit. Beliau jelaskan, beliau paparkan rinciannya, detailnya, begini-begini hukumnya, dalil-dalilnya, penjelasan madzhab ulama, pendapat para a'immah seperti apa, fuqaha. Dan kami, kata murid-muridnya, sungguh takjub dan kagum karena kecerdasan beliau, kearifannya, hafalannya, dan faham permasalahan itu dari segala sisinya, rinciannya bagaimana. Al-Muhim, di waktu lain, kata si murid, ini beberapa hari setelah itu, enggak lama, mungkin 2 hari atau 3 hari gitu, kami diundang syekh kami Ibnu Rajab bersama beberapa muridnya, murid-murid seniornya, thullabul ilm, diundang di kesempatan resmi. Hadir di situ para qadhi, para hakim, ini hakim-hakim besar di zaman itu, hakim-hakim pengadilan, kemudian juga beberapa ulama-ulama besar di zaman itu selain Ibnu Rajab juga hadir. Sampai mereka berbicara tentang permasalahan yang dibicarakan oleh Ibnu Rajab tadi di majelis subuh tadi beberapa hari kemarin, dan tidak satu pun yang bicara benar dan tepat, apalagi dengan rincian dan penjelasan bagaimana madhab fuqaha ulama, kemudian di mukorona, ditimbang, yang ini lemah karena ini, sisi kelemahannya karena ini, dalilnya karena begini-begini, yang ini begini, terinci sekali. Gak ada yang seperti itu bicara, semua mentah, semua dangkal, para qadhi, para ulama tadi. Saat itu Ibnu Rajab cuma diam, dia mendengar saja. Kami para muridnya berharap sangat untuk syekh kami bicara. Tentu senang kan namanya murid, kalau syekhnya yang berbicara, gurunya yang menampakkan permasalahan ini begini, gini, gini, di depan para qadhi, hakim, di depan para ulama lain, tentu akan terlihat kelebihan seorang alim ini, akan terlihat siapa Ibnu Rajab dan kualitas keilmuannya. Tapi anehnya, kata murid-murid ini, Ibnu Rajabnya banyak diam, gak mau angkat bicara sama sekali. Padahal waktu di majelisnya, di majelis pribadi beliau subuh tadi, masya Allah tabarakallah, lancar dan luar biasa seperti tadi. Muridnya berharap sangat. Al-Muhim, sampai majelis itu selesai, Ibnu Rajab tetap diam. Sampai kami pulang, kembali ke tempat kami, maka Ada muridnya berkesempatan untuk tanya, "Ya Syekh, wahai Syekh kami, Nur Rajab, kenapa Anda enggak bicara? Ini kan masalah yang Anda sampaikan kemarin. Persis masalah yang sama. Semua pada enggak ada yang paham. Semua pada dangkal penjelasannya. Enggak ada yang bisa merinci seperti Anda. Seperti antum kalau bahasa kita. Seperti antum. Rinciannya Masya Allah, pembabarannya ini, mukoronohnya, bagaimana ditimbang ini, penjelasan secara ilmiahnya, madzhab para a'immah tentang masalah ini. Kenapa Anda enggak bicara saat itu? Kenapa enggak Anda sampaikan?" Maka jawaban Ibnu Rajab rahimahullah, jawaban yang lebih berharga bagi para murid itu dari ilmu yang mereka dapati dari Ibnu Rajab. Pantas ditulis dengan tinta emas. Kata Ibnu Rajab, "Majlisi ma'akum yuradu lil akhirah." Majlisku bersama antum, para muridnya subuh itu, di majlis ilmunya beliau, di halakohnya seperti ini, itu kita menginginkan akhirat dengannya. Enggak ada niat lain. Majlis ilmu, istilahnya ta'lim lah. Majlis ta'lim, penjelasan ilmu ini itu. Maka beliau lepas bicara dengan tenang, dengan santainya. Wa dzakal majlis yuradu bihid dunia. Harapan majlis tadi itu majlis untuk dunia. Karena kalau seandainya beliau bicara banyak yang akan didapati. Satu, nama. Wah, ta'ali. Orang akan diangkat tadi, pandangan akan tertuju padanya. Wih, karena enggak ada yang bisa bicara seperti itu kecuali beliau. Pandangan tertuju padanya. Semua kagum, memuji keilmuannya, dunia. Bisa jadi pula dan besar kemungkinan akan ditawari qadha. Ini pantas jadi hakim ini, karena bersama para hakim-hakim besar. Akan ditawari jadi hakim di sini, di situ, direkomendasikan, dipromosikan kepada khalifah atau para raja. Ini ulama besar, ilmunya Masya Allah, dunia. Makanya beliau memilih untuk diam dan tidak mau bicara. Syuf. Sensitifnya seorang imam, paham betul kapan niat itu soleh, kapan niat itu bisa rusak. Dan yang serupa dengan itu, yang serupa dengan itu banyak, walaupun tidak di depan hakim, walaupun tidak di depan ulama lain, di depan temannya atau apalah, majelis secara umum, selama yang diinginkan dia ingin tampil ketika yang lain ajizin, yang lain dalam keadaan enggak mampu, enggak bisa, kelihatan di situ keterbatasan mereka, di situ dia ingin tampil. Ini loh saya, seakan-akan dia berkata begitu. Udah dia tampakkan keilmuannya. Teng, teng, teng, bicara ini, itu, ini masalah ini begini. Memang benar yang dia sampaikan secara ilmiah, apa yang dia sampaikan gak salah. Mungkin benar kaidah-kaidah ilmu atau pembahasan. Tapi yang jadi permasalahan, niat apa yang kamu maukan di situ? Pandangan tertuju padamu. Orang berdetak kagum. Fulan ternyata Masya Allah di atas rata-rata, gak ada apa-apanya kita. Ini yang berbahaya. Ini yang merusak niat talibul ilm. Demikian yang dibawakan oleh Ibnu Abbas tadi, juga atsar Hasan al-Basri, asyahid bahwa talibul ilm harus membiasakan dan terus mendidik dirinya, dan itu butuh perjuangan. Nas'alullah min fadlih, untuk menganggap dirinya selalu dalam kekurangan, jauh dari titik kesempurnaan dalam segalanya, sehingga dia merasa kecil, merasa rendah. Kamu menganggap yang lain jauh lebih baik darimu, itulah tawadhu, itulah tawadhu. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, saat beliau naik khalifah, disanjung-sanjung, dipuji-puji, dan pujian itu benar, bukan dusta, bukan mengada-ngada, dan pantas beliau dapati. Memang Abu Bakar siapa enggak kenal, dan bagaimana perjuangan beliau bersama Rasulullah, nyawa beliau taruhannya. Al-Muhim, mendengar semua itu, begitu beliau naik mimbar radhiyallahu an, beliau katakan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah jangan engkau hukum aku karena perkataan mereka yang menyanjung dan memuji aku. Mereka yang berkata, jangan engkau hukum aku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik dari yang mereka sangka, yang mereka kira. Waghfirli mimma la ya'lamun, dan ampuni aku dari yang tidak mereka ketahui. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau turun mimbar. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, setelah beliau ditikam dan mendekati ajalnya, nah ini orang sakit parah, maka para sahabat yang lain, para tabi'in, pembesar-pembesar tabi'in datang menjenguk, membesarkan hati beliau, menyebut keutamaan-keutamaan beliau, rojaknya diperbesar. Engkau adalah begini, engkau adalah, dan Umar siapa yang besar dan banyak keutamaannya, bahkan 3 kali paling tidaknya ayat turun sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Umar tentang hukum. Itu pun dari tawadhu'nya Umar. Umar katakan, wafaqtu rabbi fi thalath, aku mencocoki Rabbku dalam tiga hukum, lalu beliau sebutkan tentang khomer, tentang hijab. Lihat perkataannya, aku mencocoki robku. Tawadhu'nya beliau dan adabnya kepada Allah, yang semestinya maknanya Allah mencocoki beliau. Karena Umar yang terus memaksa dan menginginkan, ini belum final ini hukum, gak mungkin Allah turunkan hukum seperti ini. Ya Rasulullah, minta penjelasan dari Allah sampai turun ayat mengharamkan khamr, sampai turun ayat tentang hijab. Berarti kan Allah yang mencocoki kemauan Umar seperti yang diinginkan Umar. Tapi tentu gak beradab, masa yang tinggi mencocoki yang rendah. Pantasnya yang rendah mencocoki yang dimaukan oleh yang maha tinggi. Makanya adabnya Umar beliau katakan, aku mencocoki Rabbku. Layaknya kalau orang gak ngerti adab misalnya, dia akan katakan kepada pembesarnya misalnya, oh, raja atau presiden ini mengambil keputusan itu karena aku yang minta. Dan memang betul dia yang minta, dia yang ngusulkan, dia yang punya apa pikiran, dia yang punya ide, itu ideku, itu kemauanku, presiden ngikuti aku. Ini orang gak beradab. Kalau dia beradab, dia katakan keputusan presiden itu persis seperti yang aku inginkan. Kan gak kentara, seakan dia yang di, dan memang dia di bawahnya. Al-Muhim, Umar dipuji-puji begini, dan sekali lagi pujian itu benar semua. Umar katakan kepada mereka, waditu anna dhalika kafaf lali wala alayya. Sungguh aku hanya berharap semua yang telah aku lakukan, yang telah aku perbuat, impas, kafaf, tidak lebih, tidak kurang. Ini cukup bagiku untuk aku bisa selamat dari azab Allah, dari neraka. Cukup sudah, impas. Ibarat kalau dalam dagang, paling tidaknya modal kembali itu sudah untung bagiku. Gak rugi, walaupun gak untung tapi gak rugi. Umar bicara seperti itu, berapa keuntungan beliau? Artinya kelebihan, besarnya manaqib, keutamaan-keutamaan yang beliau miliki. Orangnya masih hidup, Rasul dapati di surga sudah dibangunkan istana, dan di halaman depannya ada bidadari cantik. Ketika Rasul tanya, untuk siapa istana ini? Jibril jawab, ini untuk Umar. Orangnya masih hidup. Itu pun beliau berharap, impas, cukup bagiku. Tawadhu'nya radhiyallahu ta'ala. Enggak cukup itu, sebelum beliau mendekati ajalnya tentunya, terus beliau itu mengejar-ngejar Hudzaifah, karena sahibus sir yang tahu rahasia Rasulullah SAW. Rasul sampaikan padanya beberapa rahasia, termasuk nama-nama munafikin disebut oleh Rasulullah kepada Hudzaifah. Hudzaifah, hanya Hudzaifah yang tahu, fulan itu munafik, fulan munafik. Satu persatu disebut oleh Rasulullah, fulan itu munafik, fulan munafik, fulan munafik. Dan rahasia dijaga oleh Hudzaifah. Namun Umar terus dan sumpah-sumpah kepada Hudzaifah, unasyidukallah ya Hudzaifah, aku sumpahi kamu dengan nama Allah, kamu harus jawab, apa aku termasuk disebut oleh Rasulullah termasuk sebagai munafik? Umar khawatir termasuk disebut Rasul sebagai munafik. Kata Hudzaifah, enggak akan aku jawab. Tapi enggak diam Umar, terus dikejar Hudzaifah. Unasyidukallah, aku sumpahi kamu dengan nama Allah, apa aku termasuk disebut oleh Rasulullah sebagai munafik? Karena seringnya terus Umar demikian, aku sumpah dengan nama Allah. Hanya Hudzaifah terpaksa menjawab, wahai Amirul Mukminin, karena beliau khalifah, engkau bukan termasuk yang Rasulullah sebut. Dan setelahmu tidak akan aku jawab siapapun yang bertanya. Asy-syahid menunjukkan takutnya Umar. Gelisah, enggak tenang. Khawatir dirinya termasuk disebut oleh Rasul. Padahal Umar, siapa Umar? Aisyah, Ummul Mukminin, radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, siddiqah. Dan beliau bersama Rasulullah di jannah, suaminya. Dibela oleh Allah kehormatannya. Turun ayat. Dibaca sampai yaumul qiyamah. Pembelaan terhadap kesucian dan kehormatan Aisyah. Aisyah katakan saat turun ayat bara'ah, wala sya'nu fi nafsi ahwanu alayya min an yunazzilallah ayatan tudla. Sungguh, kata Aisyah, urusan diriku, nah ini difitnah, ifik, beliau berbuat yang tidak-tidak, urusan fitnah itu yang menimpa aku, bagiku jauh lebih ringan ketimbang Allah harus menurunkan ayat membela aku. Dan ayat itu dibaca oleh setiap muslim-muslimah sampai yaumul qiyamah. Yani Aisyah hendak katakan, siapa aku? Apa artinya diriku ini harus Allah yang membela aku? Siapa aku ini? Enggak pantas dibela oleh Allah, dari tawaduknya beliau. Aisyah, saat beliau hendak meninggal, seperti tadi, ajalnya sakit parah dan mendekati kematiannya, dijenguk oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan dibesarkan hatinya oleh Ibnu Abbas, wahai Aisyah, engkau dan engkau, yang memang itu pantas beliau dapati ujian itu. Ini siapa beliau, perjuangannya bersama Rasul, keutamaan yang Rasul sebutkan tentang beliau, fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli tharit ala sa'irit ta'am. Bahkan ketika Rasul ditanya, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah, paling kau cintai, langsung Rasul jawab, Aisyah. Maksud kami dari lelaki ya Rasulullah, abuha, bapaknya Abu Bakar, Aisyah. Apa yang telah dipuji-puji oleh Ibnu Abbas, kata Aisyah, da'ka anni ya Ibnu Abbas, keluar kamu wahai Ibnu Abbas, cukup sudah. Lawaditu anni nasyam mansiya. Ibnu Abbas, aku berharap menjadi orang yang terlupakan. Aku berharap menjadi orang yang enggak kenal siapa itu Aisyah. Aku berharap enggak ada orang yang tahu siapa itu Aisyah bintu Abi Bakar. Nasyam mansiya, jadi orang yang terlupakan. Orang asing, mungkin hidup di tengah gurun pasir sana, enggak ada yang kenal. Adapun kedudukan beliau dengan namanya yang sebesar itu, dari tawadhu'nya beliau. Begitulah seperti Ibnu Abbas katakan, orang-orang yang berilmu, mereka beramal saleh, tinggi imannya, banyak amal solehnya, dan selalu menganggap diri mereka dalam kekurangan. Muqassirin, jauh dari kesempurnaan. Banyak salahnya. Itu yang mereka nilai pada diri mereka sendiri. Dan seperti itu yang tercontohkan tadi, Abu Bakar, Umar, Aisyah, dan yang lainnya. dan begitu seharusnya setiap talibul ilm, begitu seharusnya setiap talibatul ilm, setiap penuntut ilmu laki maupun perempuan. Kalau itu ada pada dirinya, penuntut ilmu, dia akan sibuk dan berusaha bagaimana menutupi kekurangannya. Dia akan sibuk bagaimana menyempurnakan, menambah bekalnya, ibadahnya, membenahi akhlaknya, membenahi tabiatnya, sifatnya. Sibuk membenahi dirinya, enggak ada waktu untuk ngurus orang lain. Enggak ada waktu untuk cari nama bagi dirinya. Enggak ada waktu untuk berdebat, cekcok. Apa manfaatnya buat dia? Sementara dia banyak kekurangannya. Itu yang dimaukan. Dan begitu kewajiban talibul ilm, setiap penuntut ilmu. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillah.